Ada seseorang yang kesehariannya dikenal sebagai pendiam, namun dalam dunia maya dia dikenal sebagai orang yang tajam lisannya. Maka dikatakan sebagai apa orang yang seperti ini? Ya, apa kita sebut ya? Nah, tentu itu yang tidak, hal yang tidak baik, apalagi dikatakan tajam lisannya. Ya, sesuatu yang tidak baik dikatakan, kata-kata yang tertulis dan menyakiti, itu hal yang tidak baik yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah azza wajalla mengatakan wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan yang terbaik. Ya. Sejadi diamnya orang bagi dia berpahala daripada bicaranya. Sejadi diamnya seorang bagi dia berpahala daripada bicaranya. Ya, maka harus disadari hal ini. Ya. Sejadi diamnya, tidak berbuatnya seseorang lebih baik bagi dia dan bagi umat daripada dia berbuat. Ya. Jadi kita harus berpikir mana yang lebih maslahat. Ya. Dan mungkin kita enggak mengerti tentang kita, orang lain mengajari kita dan memberitahu kita, kamu baiknya kalau kamu diam. Itu manfaat bagi kamu dan bagi yang lain. Sudah diam. Baiknya bagi kamu enggak berbuat, ngikut saja. Nah, ketika yang bicara orang yang baik dan orang yang nasih, maka itu diikuti. Bahwa sebagian orang memang lebih baik baginya diam, tidak berbuat, atau diam tidak bicara. Itu lebih berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla.